Pelanggan Philips yang terhormat, paket Anda telah dikembalikan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan tekan 1. Untuk menghubungi customer service, silakan tekan 2. Pelanggan Philips yang terhormat, paket Anda telah dikembalikan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan tekan 1. Untuk menghubungi customer service, silakan tekan 2.